Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalah kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah karya Syekh Abdullah Al-Ubaidan hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan tentang masalah dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar, masih kutipan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Dan satu hal yang patut untuk kita pahami bahasanya ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca hadis Nabi dan perkataan para ulama, maka maksud pokok kita adalah untuk memperbaiki diri kita. Bukan untuk memberikan labelisasi kepada pihak-pihak tertentu. Namun untuk evaluasi, untuk introspeksi. Ya, meskipun boleh jadi kita banyak belajar dari kesalahan orang lain. Kita belajar bagaimana bahaya fanatisme dari orang-orang yang seperti orang yang fanatik. Bahaya dari kultus perkataan ulama, mengkultuskan syekh. Kita belajar bahaya dan jeleknya hal tersebut dari kelakuan orang-orang yang seperti itu. Namun, maksud pokok dari kita adalah membangun prinsip, membangun untuk diri kita sendiri, bagaimanakah sikap yang tepat, bagaimanakah prinsip-prinsip yang tepat. Kita masih dalam perkataan Syekhul Islam, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa sahibul hawa yu'mihi al-hawa wa yusimmuhu. Dan sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, itu dibutakan oleh hawa nafsunya dan ditulikan oleh hawa nafsunya. Maka dia tidak mengingat apa yang jadi hak Allah dan Rasulnya dalam hal tersebut dan tidak pula mencarinya. Dia bukan ridha karena ridha Allah dan Rasulnya. Dia bukan marah karena hal tersebut dimurkai dan dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Namun sahibul hawa adalah orang yang senang dan ridha jika dia mendapatkan apa yang diridhai dan disenangi oleh hawa nafsunya. Dan sahibul hawa punya sifat marah jika terjadi sesuatu yang menyebabkan dia marah karena hawa nafsunya. Wa yakunu ma'a dzalika ma'ahu subhatuddin. Namun sahibul hawa itu aslinya marahnya karena kepentingannya, karena interesnya, karena maslahatnya diganggu dan dia senang kalau sebaliknya. Namun yang namanya sahibul hawa itu kemudian di samping itu semua dia dicampuri oleh subhatuddin, kedok agama. Kedok agama, dia bungkus marahnya itu dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar, kecemburuan terhadap agama, kecemburuan terhadap manhaj. Namun sebenarnya bukan itu. Marahnya karena kepentingannya, senangnya juga karena kepentingannya. Namun itu semua dibungkus pakai subhatuddin, diberi bungkus agama, diberi kedok agama, sehingga seakan-akan ini marah yang agamis. Nah, ini marah yang agamis. Seakan-akan marahnya itu karena membela sunnah. Seakan-akan marahnya itu karena anti dengan penyimpangan dan kesesatan. Padahal hakikatnya tidak demikian. Itu sahibul hawa. Ya, nanti kalau dia blak-blakan enggak pakai kedok agama, ya nanti kan ketahuan, tidak akan ada yang mendukung. Alah itu kan urusan pribadi, itu kan rebutan beda pendapat karena beda pendapatan. Maka nih tidak ada dukungan gitu kan. Tapi kalau diberi bungkus agama dalam bahasa di sini dengan subhadin, ya, ada kedok agama, oh nanti ada pendukung, ada ini. Maka Sahibul Hawa dia membela bid'ahnya, membela bid'ah yang dia dukung. Nah, itu dengan kedok, saya menghormati ulama, menghormati leluhur, menghormati wali songo, atau memuliakan orang-orang soleh. Nah, dan semacam itu. Pakai subhat din, pakai kedok agama, biar ada dukungan. Nah, ada kucuran dana untuk melanjutkan perjuangan. Karena apa? Ada subhatuddin. Kalau blak-blakan, itu masalah pendapatan, itu masalah kepentingan. Maka orang nanti, ya, kalau blak-blakan, tidak ada dukungan. Tidak ada donasi. Tidak ada dukungan moral, tidak ada donasi finansial. Maka sahibul hawa adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dalam masalah agama adalah orang yang marah karena dirinya, karena kepentingannya. Senang juga karena kepentingannya. Diganggu ataukah tidak. Namun itu semua apa? Wa ma'adhalika ma'ahu subhatuddin. Namun diberi kedok-kedok agama. Maka kedua agama yang dinampakkan adalah annama yardallahu wa yardablahu wa sunnah. Dia itu senang dan marah karena membela sunnah. Wal haq wa din. Dia itu marah. Dia itu ridho karena kebenaran. Karena agama. Ini kedua subhatuddin. Ini kedua agama yang dinampakkan kepada umat. Itulah kelakuan dan ciri khas sahibul hawa. Kemudian, faida kutira. Maka seandainya kita andaikan. Ini berandai-andai. Bahasanya, bersamanya kebenaran yang murni 100% kebenaran. Itulah dinul Islam. Namun, manakala dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkarnya, itu maksud hatinya bukanlah karena agar ketaatan seluruhnya untuk Allah. Bukanlah maksudnya adalah agar kalimatullah, agama Allah yang mulia. Namun maksudnya adalah alhamiyah linafsihi, kesombongan pribadinya. Fanatisme terhadap pribadinya. Wa ta'ifatihi, dan fanatisme dan kesombongan untuk kelompoknya. Atau dia melakukan itu yang dianggap amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Itu karena pamer. Atau karena supaya dia dimuliakan. Supaya dia disanjung-sanjung. Atau dia melakukan hal tersebut. Dia berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengeluarkan peringatan keras. Dan tahzir. Sajaatan supaya kelihatan gagah berani. Berani berkata-kata demikian, maka ini gagah. Autobaan, atau karena memang dasarnya orangnya kayak gitu. Nah, memang, itu sifat dasarnya. Nah, dia marah itu karena mengikuti gawan bayinya. Ya. Masalah kecil jadi sangat besar, itu memang sejak gawan bayinya memang seperti itu. Alighardin minad dunya, atau karena kepentingan duniawi. Bukan karena tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amar ma'ruf yang nahi mungkar yang dia lakukan. Lam yakun mujahidan fisabilillah. Dia bukanlah seorang yang mujahid fisabilillah. Atau orang yang gagah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Betul. Yang dia ingkar adalah kemungkaran. Dan kebenaran 100% bersamanya. Namun motivasi dia untuk melakukan nahi mungkar. Motivasi dia untuk melakukan pembelaan itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena untuk gagah-gagahan, karena pamer, karena ingin dipuji, karena ingin dimuliakan. Nah, maka meskipun ini seandainya bersamanya kebenaran 100%, dan yang dia ingkari adalah betul-betul 100% kemungkaran, namun motivasinya bukan karena itu, bukan karena motivasi yang benar, maka statusnya bukan mujahid fisabilillah. Fakaifa idza kana alladhi yati alhaq, maka bagaimanakah lagi yang mengklaim kebenaran dan yang mengklaim sunnah, wa nadhirihi ma'ahu, itu seperti dirinya bersamanya hak dan batil. Gimanakah lagi kalau kondisinya itu rancu? Yang dia tegur itu ada benarnya ada salahnya. Dia sendiri yang menegur ada benarnya ada salahnya. Nun dia kesankan seakan-akan yang dia tegur itu 100% salah semua. Dan dia kesankan bahasa dirinya 100% benar semua. Padahal enggak ya. Imbang lah. Imbang. Yang dia tegur itu ada benarnya ada salahnya. Ini-ininya benar, itu-itunya salah. Dia sendiri juga. Ini-ininya benar, itu-itunya salah. Maka bagaimana jika orang yang dia tegur itu sama seperti dia? Ma'ahu haq wal batin. Bersamanya kebenaran dan kebatilan. Bersamanya sunnah dan bid'ah. Wa ma'a khosmihi, demikian juga. Nah, lawannya. Itu pun keadaannya juga sama. Ada padanya hak dan batil, ada padanya sunnah dan bid'ah. Namun dia kesankan bahasanya dia murni berada di atas kebenaran dan lawannya adalah murni berada di atas kebatilan. Akhirnya dia dampaknya dia akan mengkari hak yang ada pada lawannya. Mengkari kebenaran yang ada pada lawannya. Semangat yang meluap-luap tadi kemudian menyebabkan dia mengingkari batil yang ada pada dirinya. Dia katakan itu hak. Maka kemudian kata Syekhul Islam, nah kondisi dunia persilatan semacam ini, kata beliau, wahada halul mukhtalifina alladzina faraqu dinahum. Inilah kondisi orang-orang yang berselisih dan memecah belah agamanya. Ini akar perpecahan itu kayak gini. Ribut dengan model seperti ini. Ini semuanya ada benar salah, ini benar salah. Kemudian dibuat kesan. Lawannya 100% salah, dirinya 100% benar. Kemudian kebenaran yang ada pada lawannya dianggap sebagai satu kesalahan. Kebatilan yang ada pada dirinya dia klaim sebagai satu kebenaran. Nah inilah sifat orang-orang yang hobi berselisih. Dan inilah sifat orang-orang yang memecah belah agama. Sehingga jadilah mereka berkubu-kubu dan berkelompok-kelompok. Adapun sikap orang yang betul-betul beriman, maka dia akan bersikap adil. Dia berpolemik dengan lawan, dengan orang lain. Dia katakan, dalam masalah ini dia itu benar, ini-ininya benar, yang ini-ini kurang tepat. Dan demikian pula dia pun seandainya kemudian melihat dirinya ada pada kekurangan, berdasarkan kritikan orang lain dia tahu. Kalau dirinya itu salah, oh ya, di poin-poin ini memang saya, akui saya salah. Maka itu ciri ahlul rahmah, bukan ahlul ikhtilaf. Ciri orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan kebalikan dari ahlul ikhtilaf. Nah karena gaya persatuan semacam inilah yang menyebabkan kafar ba'du ba'da. Sebagai orang kemudian mengkafirkan yang lain, memfasikan yang lain. Walihada qala ta'ala fihim, oleh karena itu Allah berfirman tentang mereka ahlul kitab yang berpecah belah dengan Allah katakan, dan tidaklah ahlul kitab, orang-orang yang diberi kitab itu berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya hanya untuk Allah. Tidak untuk yang lainnya, yang berkonsekuensi dia pun ikhlas dalam artian tidak riya dalam ibadahnya. Hunafa menjadi orang-orang yang cenderung pada tauhid dan kebaikan, menegakkan sholat, membayar zakat, dan itulah agama yang lurus. Kemudian, ini kutipan perkataan Syekhul Islam di Milad Sunnah An-Nabawi. Kemudian, ada kutipan berikutnya perkataan yang juga sangat bagus dan menarik yang disampaikan oleh Abu Abbas Ibnu Taimiyah di kitabnya Al-Istiqomah. Yang hakikatnya kitab ini adalah sarah dan sekaligus kritik untuk buku sufi yang namanya Risalah Al-Qusairiyah. Nah, hakikat kitab Al-Istiqomah karya Syekhul Islam Taimiyah adalah sarah sekaligus kritik untuk satu buku sufi, ya buku ya, yang ditulis oleh ulama sufi yang judulnya Risalah Al-Qusairiyah. Ya, sebagaimana Madarijus Salikin karya Ibnul Qayyim rahimallahu taala adalah hakikatnya adalah sarah sekaligus kritik untuk juga buku sufi yang berjudul Manazilus Sa'irin karya Syekhul Islam Al-Harawi rahimallahu taala. Wa nasuhuna thalathatu aqsam. Dalam masalah ini, masalah hawa nafsu atau masalah ya, ridha dan marah, ini manusia ada tiga macam. Yang pertama, orang yang tidaklah bangkit kecuali untuk kepentingan pribadinya. Dia tidaklah senang kecuali manakala diberi. Dia tidaklah marah-marah kecuali karena tidak diberi. Maka jika mereka diberi apa yang dia inginkan, berupa syahwat, berupa berbagai macam keinginan, boleh jadi keinginan yang halal ataupun haram, maka hilanglah marahnya dan dia pun senang. Dan jadilah perkara yang semula itu mungkar, yang dia larang dan dia hukum orangnya, dia cela pelakunya dan dia marah karenanya, menjadi berubah karena dia terdapat bagian. Maka dia berubah menjadi orang yang menjadi perkara yang dia sukai. Bahkan dia menjadi pelakunya. Minimal kalau tidak ya menjadi berkontribusi dalam melakukannya, menjadi bagian dari pelakunya. Mu'awinan alaihim, jadi penolong dan pendukungnya, dan memusuhi orang-orang yang melarang dan mengingkarinya. Ini model sebagian orang anti korupsi. Kenapa? Karena belum punya kesempatan untuk korupsi. Setelah dapat kesempatan, malah menjadi pelaku korupsi dan pendukung korupsi dan memusuhi orang yang anti korupsi. Inilah kondisi banyak orang. Namun tipikal manusia model pertama ini kata Syekhul Islam, bada ghalibun fi bani Adam. Ini satu hal yang dominan dalam dunia manusia. Ini satu hal yang dominan di dunia manusia. Dunia manusia itu ya, marah-marah karena enggak kebahagiaan. Itu umumnya orang. Kritik pedas karena apa? Karena enggak kecipratan. Kecipratan diem. Ini ghalib fi bani Adam. Ini kondisi mentalitas mayoritas manusia. Yaqul insan wa yasma. Ya, orang tuh kalau mau melihat dan mau mendengar model-model ya, kelakuan semacam ini, mala yusi ilallah, maka dia akan jumpa banyak sekali dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Ketersinggungan gara-gara enggak kebagian. Ini sangat banyak sekali. Jadi katakan tidak ada yang sama-sama tidak bisa dia ngitung sendiri. Karena demikian banyaknya kasus keseharian di dunia manusia. Adanya orang-orang yang marah-marah. Kenapa? Karena tidak kecipratan. Marah-marah kenapa saya tidak jadikan panitia? Karena tidak diangkat jadi panitia. Marah-marah kenapa dengan takmir? Kenapa? Karena dia tidak jadi pengurus takmir. Nah. Dan seterusnya. Dari model yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Kenapa itu kok bisa dominan di tengah di dunia manusia? Wasababuhu anal insana zalumun jahul. Sebabnya karena dua karakter dasar manusia yang Allah ceritakan, banyak ceritakan dalam Al-Qur'an. Yaitu zalum, suka usili orang lain, suka mendzalimi orang lain, jahul dan ya, orang yang bodoh dan tidak berilmu. Oleh karena itu, maka karena sifat dasar inilah, maka dia layak adil, tidak bersikap adil. Dia bersikap adil, dia tidak berani menyalahkan dirinya sendiri. Dia bela-bela ketika dirinya terjumus di dalamnya. Bahkan, boleh jadi dia adalah zalim dalam dua keadaan itu. Ketika dia marah-marahnya zalim, lewat batas. Ketika dia mengkritiknya keterlaluan, zalim. Setelah kecipratan, dia juga zalim juga. Jadi dalam dua keadaan zalim semua. Sebelum kecipratan zalim, setelah kecipratan juga zalim. Maka kemudian beliau katakan, ya raqauman, jika orang mau lihat, maka akan dia saksikan ada sekelompok orang yang mengingkari dan menyalah-nyalahkan al-mutawalli, penguasa. Zulmahu li ra'iyati, kezaliman si penguasa terhadap rakyatnya. Dan tindakan penguasa yang melampaui batas terhadap rakyatnya. Fayarda ulaika al-munkirin biba'di syai' min mansibin. Namun, orang yang mungkir dengan penguasa tadi, yang kritik pedas penguasa, yang kritik pedas para pejabat, itu rela. Biba'di syai', dia akan berubah jadi senang dengan biba'di syai' min mansib, sedikit jabatan. Sedikit jabatan, au malin, atau sedikit harta. Maka begitu dikasih cipratan sedikit jabatan atau sedikit harta, sedikit padahal. Ya, cuma dapat cipratan saja. Cipratan kan sedikit ya. Begitu dapat cipratan, maka apa? Fayang qalibuna a'wanan lahu. Maka dia berubah menjadi pendukung si penguasa. Atau kondisi minimalnya adalah diam dan tidak lagi mengingkari. Oh, kemarin rame, sekarang macet. Kenapa? Sudah dapat cipratan. Sebelum dapat cipratan, wah keluar terus. Kasih cipratan dan, oh ya diam. Lebih parah lagi, berubah menjadi pembela. Demikian juga Anda lihat, Anda saksikan sejumlah orang yang mengingkari kemungkaran. Mengingkari orang yang minum khamar, mengingkari orang yang berzina, orang yang mengingkari orang yang yasma al-malahi, mendengarkan musik-musik. Akhirnya sampai mereka kemudian salah satu mereka dimasukkan, digabungkan bersama kelompok-kelompok tadi. Akhirnya kemudian diikutkan untuk juga minum-minum. Dijatahi juga kesempatan untuk berzina gratis. Yardauhu biba'di dhalika. Atau orang-orang yang diingkari itu kemudian membuat dia senang dengan sebagian dari hal itu. Maka Anda saksikan pada saat itu, berubahlah dia menjadi penolong dan pembela kemaksiatan tadi. Maka mereka-mereka ini boleh jadi kembali dengan pengingkaran mereka ini kepada kondisi yang lebih jelek daripada kondisi mereka yang semula. Dan boleh jadi kembali kepada maduna dzalika, kurang dari itu atau semisal dengan itu. Maka orang yang kemudian mengingkari, kemudian setelah dia mendapatkan cipratan maksiat, dia kemudian diam, maka jadilah dia pelaku maksiat. Berawal dari pengingkarannya, maka boleh jadi dengan kondisi ini kemudian dia jadi orang yang lebih jelek daripada kondisi sebelumnya atau kurang dari itu atau semisal dengan itu. Ini manusia kelompok pertama, tipikal yang pertama dalam masalah mengingkari, mengkritik orang lain. Intinya dia mengingkar dan begitu karena dia tidak dapat cipratan dari orang yang diingkari. Kalau dapat cipratan dia diam. Kemudian tipikal manusia yang kedua, waqamu dan sekelompok orang yang mereka bangkit untuk melakukan pengingkaran karena motivasi agama yang benar. Dan dia dalam tindakannya tersebut tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia muslihin fima amiluhu. Dia adalah orang-orang yang menginginkan perbaikan dalam apa yang dia lakukan. Bukan karena kepentingan, bukan karena interest, bukan karena maslahat, namun karena ingin perbaikan. Dan mereka istiqomah dengan hal tersebut sampai sehingga mereka pun bersabar atas gangguan yang dialami. Inilah orang-orang yang betul-betul beriman dan beramal saleh. Wahum min khairi ummatin ukhijat linnas. Inilah orang yang berhak untuk mendapatkan predikat sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Yang melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Maka gangguan tidak menyurutkan mereka dan godaan pun tidak membuat mereka tergiur. Kenapa? Karena pengingkarannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin melakukan perubahan. Bukan karena tidak dapat cipratan kue kekuasaan. Kemudian kelompok yang ketiga, tipikal manusia yang ketiga. Waqamun dan sekelompok orang yang terkumpul pada dirinya sifat tipikal yang pertama sekaligus sifat tipikal yang kedua. Kalau sifat tipikal yang pertama dominan dalam dunia manusia secara umum, mukmin ataupun kafir. Mukminnya ataupun kafirnya itu dominannya adalah tipikal yang pertama. Dan satu hal yang sangat langka tipikal jenis yang kedua. Adapun tipikal manusia jenis yang ketiga, hum ghalibul mu'minin. Itu yang mayoritas, yang dominan di dunia orang-orang yang beriman. Itu ya, itu yang dominan. Dia pengingkarannya itu ya ada unsur karena ketaatan, kecemburuan terhadap agama, dan juga ada unsur karena kepentingan dan interest, campur jadi satu. Merger jadi satu pada dirinya. Bercampur menyatu pada dirinya. Maka siapa yang ada pada dirinya din, ketakwaan, namun di sisi yang lain syahwat juga masih menguasai dirinya, maka dalam dirinya terdapat keinginan untuk taat di samping keinginan untuk maksiat. Dan dalam satu kondisi yang dominan keinginan taat, di kondisi yang lain yang menguasai dirinya adalah keinginan untuk maksiat. Maka kadang dia mengkritik itu karena agama, di kesempatan yang lain mengkritik itu karena masalah kepentingan. Kadang begini, kadang begitu. Itu yang dominan dari kondisi orang-orang yang beriman. Maka pembagian tipikal manusia dalam masalah mengkritik dengan pembagian dengan tiga macam pembagian ini sama persis bagaimana pembagian jiwa manusia menjadi tiga macam jiwa. Ada jiwa yang amarah, gemar mengajak kepada keburukan. Ada jiwa yang mutmain, jiwa yang sudah tenang dengan kebaikan. Dan ada jiwa yang lawamah, yang suka mencela dirinya sendiri. Maka tipikal yang pertama dari manusia yang mengkritik karena tidak kebagian kepentingan, tidak kebagian kue kekuasaan, maka itulah orang-orang yang memiliki jiwa yang amarah. Maka jiwanya adalah jiwa yang mengajak kepada keburukan. Adapun orang yang kedua, ausatun, orang yang pertengahan, yaitu orang yang kedua yang tadi disebutkan, maka mereka adalah pemilik jiwa yang mutmainnah. yang dikatakan pada jiwa tersebut, ya ayatuh nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan senang dan disenangi, radiyatan mardiyah, diridai dan ridha dan diridai, fatkhuli fi ibadi wa tkhuli jannati. Masuklah engkau bagian dari hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam surgaku. Adapun tipe kali yang ketiga, mereka adalah pemilik jiwa lawamah. Maka jiwa lawamah adalah orang yang terkadang jiwa ini melakukan dosa, setelah dia berbuat dosa kemudian dia menyesali dirinya dan dia salah-salahkan dirinya sendiri. Atau dia adalah jiwa yang tatalawam tarotan kada wa tarotan kada. Jiwa yang tatalawan, yang bunglon. Berganti-ganti warna, berganti-ganti laun. Berganti-ganti warna, yang bunglon. Kadang maksiat, kadang taat. Ada musim-musim maksiat, ada musim-musim taat. Ya musiman. Ada musim taat, ada musim maksiat. Ini jiwa lawamah. Atau mereka adalah orang yang mencampur amal soleh dan yang lain dengan keburukan. Kadang melakukan maksiat dan kadang melakukan taat. Maka pemilik jiwa nafsu lawama semacam ini diharapkan bisa bertobat manakala dia menyadari kesalahannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa akharuna tarafu bidhunubihim, dan yang lain adalah orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur amalan soliha wa akhara sayi'a, mencampur amal kebajikannya dengan amal yang lain yang merupakan keburukan. Asallahu ayatu ba'alihim. Maka semoga Allah menerima tobat mereka. Innallahu ghafurur rahim, sehingga Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, sampai di sini perkataan seriusan di Al-Istiqomah. Namun masih dikutip lagi perkataan beliau di kitab beliau Al-Istiqomah di halaman yang lain. Beliau mengatakan jika kekafiran, kemaksiatan, kefasikan dan kefasikan sama dengan dosa besar, wa'isyan dan kemaksiatan yang bukan dosa besar adalah sebab keburukan dan permusuhan, maka terkadang ada orang atau sekelompok orang yang melakukan maksiat dan dosa, kemudian kelompok yang lain cuma diam, tidak melakukan amar ma'ruf, tidak pula nahi mungkar. Fayakunu dhalika min dhunubi. Maka kelompok yang diam ini pun, dengan diamnya, dia dapat dosa. Ketika dia punya kemampuan untuk tidak diam, namun dia diam. Namun di sisi yang lain, menyikapi pelaku maksiat ini ada yang mengingkari. Namun pengingkarannya adalah pengingkaran yang terlarang. Pengingkaran yang maksiat. Fayakunu min dhunubi. Maka dapat dosa gara-gara pengingkaran yang maksiat. Fayasul at-tafaruq wal ikhtilaf wasyar. Maka terjadilah perpecahan, perselisihan dan keburukan. Dan ini adalah termasuk kekacauan yang paling besar dan kejelekan yang paling besar sejak masa silam dan masa sekarang. Karena manusia itu memang memiliki sifat dasar suka berbuat zalim dan jahul dan suka dan tidak berilmu. Meskipun masing-masing dari kezaliman dan kebodohan itu juga bertingkat-tingkat. Faikunu zulmul awal wa jahluhu minnauin. Maka manusia jenis pertama yang mendiamkan kemungkaran itu ada pada dirinya kezaliman dan kebodohan satu model tertentu. Wa zulmu kulli nafsani wa thalis. Berarti yang pertama maaf adalah alil maksiat. Fayakunu zulmul awal wa jahlu minnauin. Maka alil maksiat, pelaku maksiat itu ada pada dirinya kezaliman. Kezaliman terhadap dirinya sendiri. Jika maksiat itu berkaitan dengan hak Allah, dia zalim dengan dirinya sendiri, dia zalim dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah orang itu berbuat maksiat kecuali karena kebodohan. Kalau dia merasa Allah mengawasinya, Allah akan memberikan hukuman atas dosa-dosa yang dia lakukan, dia tidak akan berani berbuat maksiat. Maka pelaku maksiat ada pada dirinya kezaliman dan kebodohan. Namun kezalimannya dan kebodohannya satu jenis. Wa zalmu kulli nafsin wa salis wa jahluhuma min naw'in akhar wa akhar. Kelompok yang kedua yang mendiamkan kemaksiatan, maka dengan perbuatannya itu dia zalim. Zalim dengan dirinya sendiri. Karena dia mampu menegur namun tidak menegur, maka dia zalim pada dirinya sendiri. Dan dia zalim kepada pelaku maksiat. Karena membiarkan dia berbuat maksiat. Maka dia zalim dengan kawannya. Namun juga dia ada pada dirinya kebodohan. Dia merasa bahasanya dengan diam dia selamat. Perasaannya diam itu selamat. Padahal dengan dia diam, dia bermasalah. Namun dia kira dia selamat. Dan ini kebodohan. Dan ini kebodohan. Demikian juga kelompok yang ketiga yang mengingkari ahli maksiat, tapi ahli maksiat tadi namun pengingkarannya dengan pengingkaran yang terlarang. Ada pada dirinya juga kezaliman dan kebodohan. Namun bentuk yang lain lagi. Dia boleh jadi zalim kepada pelaku maksiat, main pukul atau main tempeleng. Dan dia zalim kepada agama, membuat kesan Islam itu anarkis atau semacam itu. Dia zalim kepada umat secara umum. Dan dia merasa bahasanya semacam itu adalah perjuangan dan jihad. Padahal bukan. Dan ini kebodohan. Maka ada. Ya, maka tiga kelompok tadi masing-masing punya kezaliman dan kebodohan yang khas. Waman tadabbar al-fitan al-waqi'ah. Dan siapa yang merenungkan berbagai kerusuhan di dunia manusia yang terjadi, maka dia akan lihat sebabnya itu adalah itu. Kebodohan dan kezaliman. Wara'ah, dan dia melihat bahasanya apa yang terjadi. Kekacauan, kerusuhan yang terjadi di antara para pemimpin. Demikian juga kerusuhan yang terjadi di antara dunia para ulama. Dunia para ustaz. Itu juga ada kerusuhannya. Memandanglah fidzalika. Dan apa yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Boleh jadi para raja dan para syekh. Dan orang-orang awam yang mengikutinya. Minal fitan, maka terjadilah kerusuhan di dunia politik ataupun di dunia dakwah. Maka semua kerusuhan di dunia politik ataupun di dunia dakwah, hada asluha. Akar permasalahannya adalah az-zulmu wal jahlu. Ada orang-orang yang sempit pandangan, kebodohan ya kan. Gagal sempit pandangan, dia paksakan pandangannya untuk diberlakukan dan dia paksakan pada orang lain. Ini jadi sebab kerusuhan di dunia dakwah. Atau ada orang yang sebenarnya mengetahui kalau ya ada kelonggaran dalam masalah ini, namun dia zalim. Dia meskipun sebenarnya tahu kalau ini permasalahan yang harusnya enggak perlu diributkan, namun dia suka dengan keributan. Suka dengan keributan. Akan gayeng hidup ini kalau berpindah dari keributan ke keributan yang lain. Enggak gayeng kalau cuma nyaman-nyaman saja. Padahal dia tahu ini sebenarnya tidak perlu diributkan. Apa itu? Az-zulmu. Maka kerusuhan di dunia dakwah itu akarnya adalah az-zulmu wal jahlu. Kerusuhan di dunia politik antara para penguasa, itu juga az-zulmu wal jahlu. Kebodohan atau tindakan usil. Atau pihak-pihak yang tidak merasa nyaman dengan hidup yang nyaman. Baru gayeng kalau ada gegeran. Maka ada dua-duanya adalah akar permasalahannya az-zulmu wal jahlu. Itu aslul fitan. Akar dari semua kerusuhan di dunia manusia. Maka akar kebaikan di dunia manusia adalah al-ilmu wal adlu. ilmiah, berilmu, bisa karena ilmu bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, wal adlu, dan sikap adil. Salah katakan salah, benar katakan benar. Baik itu orang lain ataupun dirinya sendiri. Oleh karena itu, di Iqtida Siratal Mustaqim, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, aslu kulli syarr al-ilm adzulmu wal jahlu. Aslu kulli syarr adzulmu wal jahlu. Akar segala keburukan di dunia ini adalah kezaliman dan kebodohan. Sempit pandangan, tidak luasnya ufuk. Melihat dengan kacamata kuda, kata orang. Al-jahl itu aslu kulli syarr, akar segala keributan. Keributan di dunia dakwah, di dunia politik, dan di dunia yang lainnya. Di dunia-dunia yang lain itu juga akar permasalahannya sama. Ada orang-orang yang hasad, itu zulmu. Ingin orang lain itu bangkrut, itu zulmu. Atau karena kebodohan. Dia anggap orang lain itu salah padahal tidak salah. Setelah dia anggap orang lain itu salah, ya, padahal tidak salah. Dia sudah ngomong gini-gini dengan semangatnya. Padahal ternyata dia yang salah karena dia yang kurang pandangan. Kurang luas pemikirannya dan pandangannya. Maka di dunia yang lain pun demikian. Di dunia perdagangan, di dunia birokrat. Itu akar kerusuhan, keributan, az-zulmu wal jahlu. Demikian ya, kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa radhiyallahu anhu. Alhamdulillahirabbil alamin.